terukir indah dalam hatiku, nama serta wajahmu, oh kasih. Kau yang dulu pernah aku sayang, ku manja di dalam cinta pertama. Kasihku, cintamu pada dirimu membuat aku terharu. Seperti kau dan aku pun sama, nasibku nasibmu tak berbeda. Suka dan duka kita lalui sampai rambut ini akan berbeda. Suka dan buka kita lalui sampai rambut ini akan memutih. Sampai rambut ini akan aku.